kowe juga mikir ke awakku. Ra ono lanangan liyo sing iso gantekno awakmu. Tresnomu kependem jero nang jero atiku. Ku coba melawan duniaku demi kamu. Mergo tanpamu aku ra iso ngrasake awakku. Ku mohon sayang mengertilah keadaanku. Aku ra iso bernafas tanpa kau di sisiku. Aku sangka kowe teko ninggal aku. Ku percaya semua janji manismu. Tak kerasa elu netes ning pipiku. Teko tenang kowe nglarani aku. Apa kowe cerit hatiku, tresno ku ceru, ning hati hanya untukmu. Sabendino kau buat aku nelongso, ngeloro-loro sampai tembus ning dodo. Dipisahkan, tapi saiki kowe wis ilang ditelan alam, membuatku menangis dari siang sampai malam. Dukusti kudu piye aku iki, elukku nganti karing mergo aku kelingan ke. Tresno iki panjenengan sing maringi, tolong hapuskanlah ikhlaskanlah dia dari hatiku ini. Tak kusangka kowe teko ninggal. Semua janji manismu rak kerosok.